Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, kita lanjutkan bacaan syarah Alfiyah bin Malik Ibn Aqil rahimahumullah. Sudah kita lewatkan pembahasan tentang lau dan bahwasanya lau disebutkan oleh kebanyakan disebut dengan harfu imtina' limtina'. Harfu imtina' limtina'. Dan saya kita juga sudah sebutkan ya sebelumnya bahwasanya lau ini yang ia merupakan adawatu syarat ghairu jazimah, ada dua macam. Yang pertama asyaratiyah alimtina'iyah, tadi yang harfu imtina' alimtina'. Yang kedua lau asyaratiyah ghair alimtina'iyah. Ya, kalau asyaratiyah alimtina'iyah masuknya kepada fi'il madhi, kalau masuk kepada fi'il mudhari' maka ditakwil kepada yang madhi. Kalau asyaratiyah ghair alimtina'iyah masuknya kepada fi'il yang mustaqbal, kalau masuk atau datang setelahnya fi'il yang madin maka ditakwil dengan yang mustaqbal. Kemudian lauma sudah kita ambil juga, ada sedikit perbedaan. Keduanya bisa datang sebagai syarat ya kan, lau dan lauma. Hanya saja kalau lauma dikatakan harfu imtina' lil wujud, ya harfu imtina' lil wujud. Kalau tadi lau harfu imtina' lil imtina', ya kalau lauma harfu imtina' lil wujud. Apa contohnya lau? Lau qoma zaidun dan qumtu. Ya, lau qoma zaidun qumtu. Seandainya Zaid berdiri, saya akan berdiri. Berdiri enggak saya? Tidak. Kenapa? Terhalang berdirinya saya karena Zaid tidak berdiri. Itu kan harfu imtina' lil imtina'. Huruf yang menunjukkan terhalangnya satu pekerjaan berdirinya saya karena sebab ternafikannya berdirinya Zaid. Kalau lauma harfu imtina' lil wujud. Terhalang sesuatu karena ada yang lain. Ya. Apa contohnya yang lauma? Yang sudah kita lewatkan. Lauma ya dicontohkan aja yang mudah. Lauma Zaidun apa? La halaktu, contoh saja. Ya. Di sini imtana'a terhalang al-halak dengan sebab adanya apa? Zaid, itu kan harfu imtina' lil wujud. Harfu imtina' syai' li wujudi ghairi. Atau hadis yang sering kita ulang. Ada enggak? Oh, itu laula ya. Yang mirip juga laula dengan lauma. Yang laumanya ada enggak? Dalam ayat ataupun hadis ada enggak yang lauma? Yang syartiyahnya ya, karena lauma ada dua syartiyah dan yang kedua bukan syartiyah, harfu tahdid. Kalau demikian ya, ada bedanya lau dengan lauma. Kalau lau harfu imtina' lil imtina', lauma harfu imtina' lil wujud. Ya, wa bihima tahdid situ ya. Nah, kita sempurnakan pembahasan tentang laula dan lauma. Telah dilewatkan sebelumnya bahwasanya laula dan lauma ada dua penggunaan. Sisi penggunaan yang pertama yaitu keduanya digunakan sebagai adawatu syarat yang menunjukkan kepada imtina' wa syai' li wujudi ghairi. Terhalangnya sesuatu karena sebab adanya yang lain. Ya. Itu sudah kita lewatkan. Ya. Kemudian yang kedua, macam yang kedua atau penggunaan yang kedua dari laula dan lauma adalah wabihima tahdhiba mizwahalla alla ala awliyan hal fi'la. Dengan keduanya laula dan lauma miz at-tahdhib. Ya. Kenalilah at-tahdhib. Bedakanlah tahdhib. alla, kemudian juga wahalla dan halla, alla ala aulian hal fi'la, dan datanganlah setelah adawat ini fi'il. Ya. Ya, jadi dengan keduanya laula dan lauma terkadang dimaukan apa? Tahdid, dorongan. Juga ditambahkan lagi dengan halla, alla dan ala. Syaratnya agar diikuti setelahnya dengan fi'il. Ya. أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما. المصنف mengisyaratkan pada bait ini kepada penggunaan yang kedua dari laula dan lauma setelah yang pertama. وَهُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى تَحْضِيضٍ, yaitu menunjukkan kepada tahdhib, dorongan. وَيَخْتَصَّانِ حِينَئِذٍ بِالْفِعْلِ, dan ketika itu ia dihususkan masuk pada fi'il. Ya. Kalau sebelumnya masuknya kemana? Ya, kepada isim. Ya. I'rabnya apa? Isim setelah laumanya dan laulanya. Sebagai apa? Mubtada, khabarnya apa? Mahdhuf. Kalau kaunya am. Kalau kaunya khas harus disebutkan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Kita lewat. Adapun laula dan lauma yang tahdid ini mesti diikuti oleh fi'il. Ya, diikuti oleh fi'il. Alasan sudah kita lewatkan, karena jumlah fi'liyah menunjukkan kepada al-hudus, kejadian yang kadang datang kadang hilang, yang itu mencocoki tolab dan al-ham, anjuran. Nah, kalau terjadi terus, apa faedahnya, ya kan? Dianjurkan, didorong kalau terjadi terus. Nahu laula dorobta zaida, ya. Apa artinya yang pas? Laula dorobta zaida, kenapa engkau tidak memukul apa? Zaid, ada dorongan, itu agar apa? Engkau memukul Zaid. Lauma qatalta Bakra, ya, kenapa engkau tidak membunuh Bakr? Ya. Dorongan untuk membunuh Bakr. Fa in qasadta bihi ma atawbih kana al-fi'lu madhiya, kalau engkau menghendaki dengan keduanya laula dan lauma tawbih, cercaan. Demikian juga bisa, bukan hanya dengan laula dan lauma, dengan halla juga bisa, ya. Dan juga dengan alla dan ala juga bisa, ya. Untuk taubih, ya. Taubih apa? Ala tarkil fi'li, taubih karena meninggalkan satu perbuatan. Atau yang kedua juga bisa untuk tandim, membuat menyesal, ya. Nah, ketika itu apa? Harus masuk kepada fi'il madhi saja, lafzan, secara lafaz. Ya. Contohnya dalam Al-Qur'an apa untuk taubih? Kalau laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, apa ini? Taubih, ya, tandim juga. Ya, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka tidak mendatangkan, ya, atasnya 4 saksi? Juga falaula nasrahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah, ini juga cercaan. Wa in qasadta bihim al-hath 'ala al-fi'l kana mustaqbala, adabun apabila engkau menghendaki dengan keduanya laula dan lauma dan yang lainnya tadi halla, alla dan ala, al-hath dorongan untuk perbuat satu perbuatan, karena mustaqbala, maka fi'ilnya harus mustaqbal. Lafaznya atau maknanya. Ya. Atau kedua-duanya. Ya. Bimanzilati fi'il amr, maka ia kedudukannya seperti fi'il amr. Kaquli ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu. Mengapa? Nafara. Tidak pergi berperang. Nafara. Pada setiap kelompok dari mereka ta'ifah, sekelompok agar mereka falaula nafara min kulli firqati minhum ta'ifah. Apa i'rabnya ta'ifah? Fa'ilnya nafara, ya. Mengapa tidak nafara? Apa nafara? Lari aslinya, ya. Jika qila lahum infiru, infiru. Tidak ada sekelompok dari mereka yang memahami, mempelajari agama. Di sini maknanya nafara sama dengan lianfir. Ya, maknanya amr. Seperti kedudukan fil amr, hendaknya gitu kan, maknanya kan seperti itu. Falaula, mengapa tidak ada iya sekelompok dari mereka yang mempelajari, maksudnya hendaknya ada gitu kan, amr. Maknanya amr. Kalau ini apa nih maknanya nih? Laula unzila alaina almalaikah. Laula unzila alaina almalaikah. Apa setelahnya? Aunara rabbana, itu ya. Ucapannya siapa ini? Orang-orang yang musyrikin ataupun orang-orang kafir. Laula unzila alaina almalaikah. Apa ini? Laulanya itu apa? Hab atau tawbih atau tandim. Hab dia anjuran, dorongan. Apa ya? Ya. Kalau lauma ta'tina bil malaikah, mirip juga ya. Saja yang pertama laula, yang kedua pakai lauma. Itu hab juga. Kalau setelah laula dan lauma fil madhi, antum harus perhatikan. Ya. Maknanya mungkin untuk hab, mungkin itu taubih atau tandim. Dilihat konteksnya ya. Kalau filnya mudhari ya jelas. Kalau filnya fil madhi, dilihat maknanya. Ya. Nah, kalau di situ ada perintah, ada makna perintah, maka itu ham. Mungkin laula dorobta zaidan, maknanya apa? Idrib zaidan maksudnya kan? Kenapa engkau tidak memukul Zaid? Ya. Maksudnya entahnya kau memukul Zaid gitu ya. Litabdrib zaidan. Lihat dari maknanya ada perintah enggak di situ. Ya. Kemudian wa baqiyatu adawati tahdhid hukmuha kadzalik, sisa adawati tahdhid hukumnya sama demikian juga. Contoh halla darabta zaida, ya apa maknanya ini halla darabta zaida, hadd ini anjuran, ayolah atau apa lagi, ayo ya pukul Zaid gitu. Wa alla fa'alta kadza, hendaknya kau melakukan ini. Mungkin hendaknya ada semacam makna amar perintah. Ya. Laula juga sama tuh ya maknanya. Laula darabta Zaida. Kalau had berarti maknanya tadi, ayolah kau pukul Zaid gitu kan. Lauma qatalta Bakr. Maknanya sama itu. Anjuran. Iya. Ayolah atau hendaklah kau bunuh Bakr gitu. Mana ya demikian. Ya bukan lau dengan la ya kan. Laula jadi satu. Bukan lau dengan ma tapi lauma sudah jadi satu. Sebagai adawatu tahdhid. Ya, dorongan. Ya. Ya maknanya ayolah atau hendaklah. Ya. Nah itu sampai sini dan tanyakan wa bihi ma tahdhibu miz wa halla alla ala wa awliyan hal fi'la, yang disebutkan di sini makna apa? Taubih ya, oleh al-musannif tidak disebutkan makna taubih, beliau hanya menyebutkan makna tahdhib, dorongan, anjuran. Nah, di sini laula darabta zaidan maskim fi'lnya fi'l madh. Tapi maknanya apa? Maknanya mudhari mustaqbal. Karena adawatu tahdid ini merubah, mengubah fi'il madhi menjadi apa? Mustaqbal. Hingga maknanya tadi, laula darabta Zaida, hendaknya kau pukul Zaid. Atau ayolah kau pukul Zaid, lauma qatalta Bakra. Kecuali kalau dibawa kepada mana taubih. Ya, maka terjemahnya beda. Kenapa kau tidak memukul Zaid? Taubih kan? Ya. Lauma qatalta Bakra. Kenapa kau tidak memukul Bakra? Ini taubih. Ya. Atau tandim. Ini misal itu Zaid itu jahatnya luar biasa. Ini. Misalkan. Ketemu di mana perang, dibiarin aja. Ya. Nah, ini saya kita contoh. Nah, bedakan ya. Terjemahan antara laula lauma yang tahdid dengan taubih. Kalau tahdid dorongan, hendaknya, ayolah. Iya. Kalau taubih cercaan, juga bercabang darinya makna tandim, membuat penyesalan. Ya. Paham ini? Kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Ya, tanding. Ya, kadang dua-duanya bisa berkumpul ya. Bikin menyesal. Ya. Jadi ada lagi. Jadi untuk tahu, ada untuk taubih, ada untuk tanding. Ya, kadang mungkin terkumpul dua-duanya. Jadi maknanya lah ya. Ada yang datang untuk taubih, cercaan, sekedar cercaan. Ada yang tanding, membuat menyesal. Iya. Katakan demikian. Duhai kiranya engkau membunuh membukul Zaid. Ya. Laula barabta Zaid. Aduh, seandainya kau pukul aja Zaid. Bikin nyesel gitu loh. Kenapa tadi dimukul saya gitu. Bikin nyesel saja. Enggak ada maksud cercaan. Tapi kalau dimukul dua-duanya ya mungkin. Paham ini? Wabihi matahdidu mizu halla alla ala fa'ulian hal fi'la. Bisa juga selain apa? Laula lauma taubih dengan halla alla ala. Syaratnya tadi fi'ilnya fi'lun ma'ad. Lafadznya ma'adin. Coba bisa dibedakan ya antara tahdzir dengan apa taubih dan tandim. Ya, i'rabnya sedikit berbeda. Kalau laula darabta Zaida, laula dikataba harfu tahdzir. Kalau untuk digunakan untuk taubih harfu taubih untuk penyesalan tandim gitu aja. Ya. Wa qad jali hasmun bi fi'lin mudmari ulliqa bi zahirin muakhari. Kadang ada wa tadi diikuti oleh isim. Yang mana isim tersebut bi fi'lin mudmarin ulliqa digantungkan kepada fi'il yang mudmar. Ismun ulliqa bi fi'lin mudmari asalnya demikian. Maka jalihi ma ismun ulliqa bi fi'lin mudmari. Kadang adawat tadi lauma laula halla alla ala diikuti oleh isim yang isim tersebut digantungkan kepada fi'il yang mudmar. Hukumnya al-masalnya apa tadi? Laula dan lauma tahdid hanya diikuti oleh fi'il. Kadang diikuti oleh isim. Tapi isim ini dikaitkan dengan fi'il yang mudmar atau dikaitkan dengan fi'il yang zahir yang diakhirkan setelah isim itu. Paham ini? Paham ya? Qad sabaqa anna adawati tahdid anna adawata tahdid takhtassu bil fi'li fala tadkhul 'ala al ismi. Telah lewat bahwasanya adawatu tahdid itu dikhususkan pada fi'il. Ya, dikhususkan pada fi'il. Fala tadkhul 'ala al ismi. Tidak bisa dia masuk kepada isim. Itu hukum apa? Asalnya. Wa dzakara fi hadzal bait annahu qad yaqa'u ismu ba'daha, dan al-musannif menyebutkan pada bait ini bahwasanya kadang isim datang setelah adawat tahdid yang telah lewat tadi. Maka wa yakunu ma'mulan li fi'lin mudmar. Isim tadi dijadikan sebagai ma'mul dari fi'il yang disembunyikan. Ya. Apa? Menjadi ma'mul dari fi'il yang disembunyikan. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau memang tidak didapati selainnya fi'il yang cocok sebagai amilnya. Ya. Seperti fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Ucapannya siapa? Rasulullah kepada Jabir. Ya. Fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Bikran. Mana fi'ilnya? Muta'allaknya bikran. Mudmar. Sudah difahami? Takdirnya apa kira-kira? Halla tazawajita. Gitu kan? Halla tazawajita. Bikran. Ya. Difahami dari fi'il yang setelahnya. Ya. Fahalla bikran tula'ibuha. Maksudnya tazawajita bikran. Atau konteksnya juga menunjukkan hal itu. Aw li fi'lin mu'akhkharin 'anil ismi, atau bergantungnya isim tadi yang datang setelah adawatu at-tahdid bergantungnya kepada fi'il yang diakhirkan dari isim. Contoh laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza. Di sini id setelah laula. Isim bukan? Isim. Ya, muta'allaqnya sami'tumuhu. Ya, sami'tumuhu diakhirkan. Ya. Di sini juga akan didatangkan contohnya. Ingat ya, kalau fi'ilnya fi'il madhi maka apa? Ditakwil dengan makna mudhari'. Kemudian awli fi'lil mu'akhir anil ismi. Fal awal ka qawli. Maka yang pertama, contohnya yang pertama, apa maksudnya? Bergantungnya isim tadi adalah fi'l yang mudmar. Adalah ucapan menyair. Halal taqaddumu wal qulubu sihah. Ya. Halal taqaddumu wal qulubu sihah. Mengapa engkau tidak datang meminta maaf? Wal qulubu sihah, ketika hati-hati dalam keadaan sihah, jernih, dalam keadaan bersih. Fa taqaddum marfu' bi fi'lin mahdhuf, maka taqaddum itu marfu' dengan fi'il mahdhuf. Taqdiru hal la wujida at-taqaddum. Kenapa tidak ada taqaddum? Seketika hatinya masih kita istilahnya enggak kesel gitu. Sekarang sudah kesel, baru ke sini. Ah, saya sudah enggak mau. Berarti ini apa ini halannya ini? Itu bi kata tandim ya. Lebih dekat ke tandim ya. Ya. Sudah lewat sih, sudah terjadi. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam maknanya aba'da. Apa ya di sini? Ada yang kurang sepertinya ya. Harusnya aba'da ghadabi gitu. Ini lihajati. Aba'da lihajati wa ghadabi qantila yaqulubina bil ghil wal haqad talumunani wa ta'dilunani wa tataqaddamuna ilayya bi talabi sulh wa ghufrani ma qaddamtu min al isaa'ah wa hal kana dhalika minkum qabla an tamtali al qulubu ihnatan qabla an tamtali al qalbu ihnatan wa tahmilu al dhighinata alaykum bisababi su'i amalikum. Mana huruf jim dah? Pantasan li hajati. Aba'da lujajati. Ini hajati. Apakah setelah saya murka marah dan terpenuhi hati ini dengan kedengkian, kebencian karena sebab engkau mencerca, ya, mencerca dan mencaci saya, kemudian engkau datang kepada saya meminta perdamaian, pemaafan, ya, atas apa yang kau perbuat dari kejelekan. Kenapa ya, itu terjadi dari kamu? Ya, kenapa itu tidak terjadi darimu sebelum hati ini terpenuhi dengan kebencian? Ya. Berarti ini apa ya? Tandim ya. Tandim dan taubih juga. Karena sudah lewat kan? Ya. Ada ucapan menyair juga contohnya. Ini yang fi'ilnya diidmarkan. Ala rajulan jazallahu khaira yadullu ala muhassalatin tabitu. Ala rajulan di sini ya. Ala rajulan jazahullahu khaira yadullu ala muhassalatin tabitu. Di situ ada yang mahdhuf, ada yang mudmar, itu amilnya rajulan. Rajulan sebagai maf'ul bih tsanin. Aslinya ala tarawnani rajulan. Ala tarawnani rajulan. Apakah tidak engkau melihat aku sebagai seorang yang jazahullah khaira, pantas untuk diberi balasan oleh Allah kebaikan. Ya, karena dia idullu ala muhassalah tabit. Kemudian wa mithluhu qauluh, dan misalnya juga ucapan penyair ta'uduna aqran nibi afdala majdikum bani dautara laulal kamiyal muqanna'a. Kalian menganggap perbuatan kalian menyembelih an-nib. An-nib itu jamak dari nab, an-naqah, al-musinnah. Ya sudah berumur tua. Kalian menganggap perbuatan kalian menyembelih unta-unta sebagai afdhal majdikum. Perbuatan mulia yang paling mulia dari kalian. Wahai bani Dhautarah, laula al-kamiyya al-muqanna'ah. Kenapa engkau tidak menganggap mulia gitu? Al-kamiyya al-muqanna'ah, ada yang mahdhal di situ. Laula ta'udduna al-kamiyya al-muqanna'ah. Perbuatan kalian, kenapa tidak menganggap perbuatan kalian yang mana kalian bisa menghabisi para penunggang kuda, musuh-musuh yang mereka menaiki kuda, sebagai afdhal majdikum, keutamaan yang tertinggi dari kalian gitu. Kenapa bukan itu yang dianggap? Ada dalam makna juga itu. Innakum ta'uduna darba qawaimil ibil al-musinnah, kalian menganggap perbuatan kalian mematahkan qawaim al-ibil al-musinnah, kaki-kaki unta-unta yang berumur sembelih dipotong, allati yuntafa' biha wal yurja nasaluha, yang diambil manfaatnya dan tidak diharapkan nasalnya, turunannya, bisayf, dengan pedang, afdal izzikum wa syarafikum, adalah seutama-utama ataupun kemuliaan dan keutamaan kalian yang paling utama. Hal la ta'udun, kenapa engkau tidak menganggap qatlal fursan afdala majdikum, pembunuhan yang dilakukan oleh al-fursan gitu ya, para penunggang kalian, para penunggang kuda kalian, jago-jago berkuda kalian, sebagai apa? Afdala majdikum, sebesar-besar apa? Keutamaan kalian. Ada mana itu al-kamiyah di situ? Al-syuja' al-mutakammi fi silahi. Seorang pemberani pahlawan yang ia berlindung pada senjatanya, pedangnya. Al-muqanna'ah, al-muqanna'ah adalah seorang yang mengenakan apa? Topeng, baja ya. Nah, di sini syaitnya, laula al-kamiyah al-muqanna'ah, diikuti oleh apa? Isim. Padahal harusnya ketika dia untuk tahdid ataupun taubikh, tandim harus diikuti apa? Fi'il. Maka di situ fi'ilnya apa? Mudmar. Ditakdirkan saja. Karena sudah difahami dari yang sebelumnya. Ta'uduna aqran niba, ta'uduna aqran nibi afdala majdikum bani bautara lawla al-kamiyya al-muqanna'a. Maksudnya lawla ta'uduna al-kamiyya al-muqanna'a. Kamu menganggap perbuatan kalian memotong unta-unta sebagai sesuatu yang paling afdal dari kalian, wahai bani Tautara. Kenapa kalau tidak menganggap sesuatu yang paling afdal dari kalian adalah kehebatan para penunggang kuda kalian? Ya. Falkamiyya maf'ulun bi fi'lin mahdhuf, maka al-kamiyya adalah maf'ul dari fi'il yang mahdhuf, takdirnya laula ta'udduna al-kamiyya al-muqanna'. Wasani, yang kedua. Ya, wasani maksudnya apa? Laula atau lauma diikuti oleh isim yang mana isim tersebut muta'aliknya dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Kalau tadi muta'aliknya dengan fi'il yang mudmar. Laula zaidan dorobta. Ya, laula zaidan dorobta. Maka fazilan maf'ul bih muqaddam dari dorobta. Ya, contoh yang lain tadi. Laula idh sami'tumuhu qultum, juga sama. Tahdid dengan ala, ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada ya. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Ayolah kalian perangi satu kaum, gitu. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum muhammu bi ikhrajir rasul, itu ya. Taubah. Adapun tahdid dengan amma, halla, alla, itu tidak ada dalam Al-Quran. Adanya tadi ala. Ala tuqatiluna qawman tahdid. Nah, sampai sini ada yang tanya kan? Selesai ini bahasan tentang laula dan lauma untuk tahdid dan taubih serta tandim. Ya. Ya. Kesimpulan dari apa? Pembahasan ini yaitu tentang laula dan lauma ya. Laula dan lauma itu ada dua penggunaan. Penggunaan yang pertama yang dia datang sebagai ada waktu syarat ya. Termasuk ada waktu syarat. Dan ketika itu dia disebut dengan apa? Harfu imtina'. Ya, lil wujud mungkin. Harfu imtina' asyai' li wujudi ghairih. Ya. Maka kalau dia datang sebagai syarat, ada waktu syarat, maka masih apa? Ada apa? Jawabannya ya. Iya kan? Harus ada apa? Jawabannya. Ya. Kalau jawabannya mutsbat, maka harus jawabannya digandeng dengan lam. Umumnya. Kalau manfian dengan ma, dinafikan jawabannya dengan ma, maka kosong umumnya dari lam. Ya. Kemudian kalau jawabannya laula dan lauma syartiyah ini dinafikan dengan lam, maka tidak bergandengan dengan apa? La. Dengan apa? Lam. Ya, dengan lam. Nah, itu sudah dilewatkan. Ya. Dan ketika dia laula dan lauma datang sebagai apa? Tadi disebutkan hah? Syarat maka apa? Diikuti istilahnya dengan apa? Isim. Ya, isim mesti. Kemudian isim tersebut i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Khabarnya? Khabarnya kalau kaunnya am wajib di apa? Sembunyikan. Takdirnya mawujud atau yang semisalnya. Kalau khabarnya itu kaunnya khos, dilihat ada dalil atau tidak yang menunjukkan khabar tersebut. Kalau tidak ada dalil, wajib di sebutkan, kalau ada dalil boleh disebutkan, boleh dibuang. Ya. Nah, kemudian macam yang kedua dari laula dan lauma datang untuk tahdid. Apa tahdid? Dorongan atau kadang apa? Taubih, kadang tandim. Nah, kalau dia datang sebagai huruf tahdid atau taubih atau tandim, maka wajib setelahnya yang datang adalah fi'il. Ya, fi'il. Kalau tahdid, ya fi'ilnya hukum asalnya apa? Itu mudhari' ya. Sehingga kalau datang fi'ilnya fi'il madhi ditakwil kepada makna apa? Istiqbal. Ya, mudhari'nya istiqbal. Ya. Jadi kalau tahdid ya harus istiqbal. Karena masuknya laula dan lauma tahdid menjadikan fi'il mudhari' untuk istiqbal dan fi'il madhi pun ditakwil kepada yang mustaqbal. Nah, beda kalau untuk mana taubih dan tandim. Ya, karena untuk membuat cercaan dan penyesalan tentunya fiilnya fiil apa? Fiil madhi sudah lewat. Ya. Coba paham ya? Ya, kemudian kesimpulannya belum selesai. Tadi laula dan lauma, kemudian teman-temannya Allah dan ala halla yang datang untuk tahdid, taubih ataupun tandim, hukum asalnya diikuti oleh fi'il. Ya. Tapi kadang diikuti oleh isim. Maka bagaimana? Kalau datang setelahnya isim, maka mesti isim tersebut sebagai ma'mul dari fi'il yang mudmar atau sebagai ma'mul dari fi'il yang apa? Yang diakhirkan. Ya itu. Berarti i'rabnya apa? Ya. Ya maf'ul bih itu apa? Ya, tergantung makmulnya apa isimnya. Kemudian al-ikhbar, pembahasan berikutnya. Al-ikhbar billadzi wal alifi wal lam. Pengkhabaran dengan alladzi dan al, pengkhabaran dengan alladzi dan al. Ma qila akhbir anhu billadzi khabar 'anil ladzi mubtada'an qablu istaqarr. وَمَا سِوَاهُ مَا فَوَسِطْهُ صِلَةٌ عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْتِ التَّكْمِلَةِ نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذ. Maqila, isim yang dikatakan pada isim tersebut, akhbir anhu billadhi, khabarilah ya isim tersebut dengan alladhi, maka i'rabnya ia sebagai khabar, i'rabnya isim tersebut sebagai khabar. Ini perlu perhatian sama, rada sulit ini. Maqila akhbir anhu billadhi, isim yang dikatakan pada isim tersebut, akhbir anhu, berilah khabar pada isim tadi, billadhi dengan alladhi, maka isim tersebut i'rabnya khabar. Anilladhi, khabar dari alladhi, mubtada yang alladhi tersebut jatuh sebagai mubtada qablu istaqar, yang sudah ada sebelum isim tersebut. Lumayan ya. Kalau secara zahirnya akhbir anhu billadhi, maknanya apa? Mana khabar, mana mubtadanya? Isimnya anhu kembali kepada ma, itu kan isim. Khabarilah, secara zahirnya kan khabarilah untuk isim dengan alladzi, berarti alladzi sebagai khabarnya kan. Khabarilah isim tersebut dengan alladzi, tapi tidak demikian ini maukan. Bukan itu ini maukan. Kebalik. Ya, kebalik. Ya. Karena memang bab ini didatangkan untuk tes, ujian kemampuan lughah Arabianya, nahunya. Kalau antum akhbir anhu billadhi, misalkan akhbir an Zaidin, coba beritakan, jadikan Zaid sebagai khabar, ya. Atau akhbir anhu, beritakan, berilah khabar Zaid, ya, dengan berkaitan Zaid dengan alladhi pada kalimat qama Zaidun. Coba jadikan khabarilah Zaid dengan alladzi pada kalimat qoma apa qoma Zaidun. Kalau antum bikin alladzi, ya misalkan Zaidun alladzi qoma, salah. Kalau zahirnya seperti itu ya. Akhbir anhu billadzi, berilah khabar dari isim dengan alladzi, berarti alladzi khabar. Berarti ketika antum disuruh coba khabarilah Zaid dengan alladzi pada contoh qoma Zaidun, antum tentunya akan dikatakan Zaidun alladzi qoma, tapi bukan itu, salah, itu kebalik. Iya. Maqil akhbir anhu billadzi, isim yang dikatakan pada isim tersebut, akhbir anhu, berikanlah khabar pada isim tersebut dengan alladzi, maka isim tersebut ya orangnya khabar. Iya, kan dikit ribet ya. Ia sebagai khabar dari alladzi, berarti alladzi sebagai apa? Mubtadanya. Alladzi yang datang sebelum mubtada, qablu, datang sebelumnya istaqor. Ya. Dan telah ada sebelumnya. Ya. Qablu sebagai hal pertama, mubtadaan hal dari alladzi. Qablu bisa juga hal berikutnya, istaqor juga hal berikutnya dari alladzi. Atau qablu bisa diarab muta'alik dengan istaqor. Berarti istaqor qablu. Isim yang dikatakan padanya khabarilah ia dengan alladzi, maka isim tersebut i'rabnya sebagai khabar dari alladzi yang datang sebagai mubtada yang telah ada sebelumnya, yang mendahului. Ya. Paham ya di sini? Hah, yang kurang ya nanti insyaallah. Wa masiwahuma fawasithu silah. Adapun selain keduanya, selain isim tadi dan alladzi, selain isim dan alladzi, fawasithu silah, taruhlah di tengah sebagai silahnya, silah bagi alladzi. Aiduha, yang mana aidnya silah tersebut adalah khalafu mu'tid takmilah. Maksudnya khalafu pengganti domir, khalaf itu pengganti domir dari isim yang memberikan kesempurnaan makna. Ini memang harus sedikit-sedikit ya. Contoh alladzi darabtuhu Zaidun. Contoh alladzi darabtuhu Zaidun, yang saya pukul adalah Zaid. Fadha, maka ini contoh ini ya, darabtu Zaidan kana, tadinya darabtu Zaidan, asalnya alladzi darabtu Zaidan adalah ini, asalnya darabtu Zaidan itu. Fadha itu kana isimnya huwa kembali kepada za, khabarnya darabtu Zaidan, jumlah mahkiyah ini. Ya, fadha ini si alladhi darab Zaidan, kana darab Zaidan, aslinya darab Zaidan gitu. Fadril ma'khadha, ketahuilah cara pengambilannya. Paham belum? Belum ya? Ah, sekarang kita dari awal ya. Maqil akhbir anhu billadhi, isim yang dikatakan pada isim tersebut akhbir anhu billadhi itu khabar. Ah. Di sini ada takwilan dari mereka ahli nahu terkait dengan ungkapan yang dilontarkan oleh ahli nahu sebagai ujian, tes kemampuan. Akhbir anhu billadhi, maknanya apa? Ah, takwilan yang pertama ini juga bagus. Takwilannya Ibnu Usfur. Ibnu Usfur. Annahum aradu biqaulihim al-ikhbara billadhi, annahum aradu biqaulihim al-ikhbara billadhi an tukhbira 'anil musamma, an tukhbira 'anil musamma wa yakunu al-ismul mukhbaru, wa yakunu al-ismul mukhbaru 'anhu, wa yakunu al-ismul mukhbaru 'anhu fi waqtil ikhtibar alladhi, ya. Itu khabarnya yakun ya, qasida lafdhu alladhi fa'abbara 'anil musamma billadhi, ya kalau tulis selesai enggak paham, fa'abbara 'anil musamma billadhi atau fa'ubbira 'anil musamma billadhi. Annahum aradu biqaulihim al-ikhbara billadhi an tukhbira 'anil musamma wa yakunu al-ismul mukhbaru 'anhu fi waqt al-ikhbar alladhi fa'ubbira 'anil musamma billadhi fa idha qila akhbir 'an Zaidin fa idha qila akhbir 'an Zaidin billadhi kana 'ala ma'na akhbir 'an musamma Zaidin. Akhbir an musamma Zaidin fi hali ta'birika anhu billadhi. Ya, sekarang perhatikan. Kalau saya asal nulis saja enggak paham. Kata Ibn Asur, makna ucapan mereka ahli nahu akhbir anhu billadhi adalah annahum aradu biqaulihim al-ikhbar billadhi, rasanya mereka ahli nahwu menghendaki dengan ucapan mereka al-ikhbar billadhi, ya an tukhbira kan akhbir anhu billadhi, ya kan akhbir billadhi berarti kan khabarilah dengan alladhi, secara zahirnya antum jadikan alladhi sebagai khabar, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Kata Ibn Usur maksudnya ada an tukhbira 'anil musamma. Ya, perhatikan ya. Engkau mengkhabari, memberi khabar untuk sesuatu yang dinamai. Wa yakunul ismul mukhbar anhu, dan isim yang dikhabari itu fi waqtil ikhbar, keti waktu pengkhabarannya diungkapkan dengan allazi. Paham enggak? Fa'ubbiru 'anil musamma billazi, diungkapkan isim yang dinamai tadi dengan allazi, dengan afal allazi. Ya, tenang ya. Maksudnya akhbir billazi, khabarilah dengan allazi adalah agar engkau memberikan khabar, ya. Memberikan khabar untuk isim. Yang mana isim yang dikasih khabar ini di waktu pemberitaan digunakan lafaz allazi. Fa'ubbira 'anil musamma billadhi, maka diungkapkan isim yang diperintahkan untuk dikasih khabar itu dengan alladhi, ungkapannya dengan alladhi. Fa idza qila, apabila dikatakan ya akhbir 'an Zaidin billadhi, tuh akhbir 'an Zaidin billadhi kana 'ala makna, maka maknanya kalau secara zahirnya kan khabarilah Zaid dengan alladhi, bukan itu maknanya. Kalau dikatakan akhbir an Zaidin billadhi, maka maknanya akhbir an musamma Zaidin gitu. Khabarilah an, berarti jadikanlah dia sebagai mubtadanya, iya kan? Khabarilah untuk seorang yang namanya Zaid fi hali ta'birika, dalam keadaan ketika engkau mengungkapkan Zaid ini, engkau ungkapkan dengan nama Allazi, dengan lafaz Allazi itu. Paham enggak? Hah? Bingung enggak? Kalau takwilan ini enggak paham ya, takwil yang lain. Saya ulangi enggak apa-apa ya. Jadi kata Ibnu Asyur maksudnya akhbir bil ladzi adalah agar engkau memberitakan anil musamma, berarti an takhbir an, engkau perintahkan untuk memberikan berita kan, berarti menjadikan yang dikhabari dengannya kan mubtada, berarti kan akhbir an, berarti jadikanlah mubtada, berarti kan ya an tukhbir anil musamma, tuh musammanya mubtada itu khabar. Hah? Mubtada berarti kan an, kalau bi khabarnya kan. Nah, maksudnya adalah antukhbir, agar engkau memberitakan, ya, mengasih berita, memberi khobar, ya. Hendaklah engkau letakkan khobar bagi musamma, bagi sesuatu yang dinamai, ya, berarti kan. Hendaknya engkau memberikan khobar bagi sesuatu yang dinamai Zaid, Amr atau yang lain, berikanlah khobar untuknya. Wa yakunul ismul mukhbar anhu, dan isim yang dikasih khobar tersebut di waktu pengkhabaran diungkapkan dengan allazi, gitu. Paham enggak? Ah, fa'ubbira 'anil musamma billazi, maka diungkapkan isim tadi yang dijadikan mubtada yang kau hendak khabari dengan allazi, gitu. Fa idza qila, sehingga kalau dikatakan kepadamu akhbir 'an Zaidin billazi, maka kana 'ala makna, maka maknanya adalah akhbir 'an musamma Zaidin, berilah khabar untuk yang dinamai dengan Zaid, atau berikan khabar untuk Zaid, tapi dalam keadaan ketika engkau ungkapkan Zaid, engkau ungkapkan dengan lafaz allazi gitu. Hah? Paham enggak? Akhbir anhu billazi. Saya taruh kita ganti akhbir an Zaidin billazi. Ya, beritakanlah untuknya dengan allazi. Berarti engkau memerintahkan, ya, akhbir an Zaidin billadhi, ya. Berarti engkau diperintahkan untuk memberi khobar untuk yang namanya Zaid. Tapi tatkala engkau beritakan Zaid, engkau ungkapkan bukan dengan Zaid, tapi dengan Allazi. Gitu. Paham enggak? Hah? Ya, dikomongin Allazi. Ini pendapat yang pertama, Ibn Usur. Paham enggak? Belum. Akhbir anhu billadhi, kata Ibn Usur, bagaimana? Engkau diperintahkan untuk memberikan khobar, untuk memberikan khobar bagi Zaid. Akhbir an Zaidin billadhi, engkau diperintahkan untuk ngasih ngasih kabar, ngasih khobar untuk Zaid. Tapi ketika engkau, di saat engkau memberi khobar untuk Zaid, engkau ungkapkan Zaid dengan lafaz allazi, gitu. Lafaz allazi. Nah, takwil yang kedua, Ibnu Abdu'i'a. Kata Ibnu Abdu'i'a, al-aqrab an yakuna al-kalam 'ala al-ma'na. An yakuna al-kalam 'ala al-ma'na. Jadi kalam ini dibawa kepada maknanya yang dimaukan. Wa dzalika anna Zaidan, ya, lihat. Al-aqrab an yakuna al-kalam 'ala al-ma'na. Wa dzalika anna Zaidan huwa al-mukhbar 'anhu. Lihat. Yang demikian karena Zaid huwa al-mukhbar 'anhu, yang dikasih berita, ya kan? Betul enggak? Fil haqiqah, secara haqiqah. Wa in kana fil lafdhi khabara, meskipun pada lafadznya Zaid khabar. Fa alladhi darabtuhu Zaidun. Nanti dengan contoh sih ya, coba lebih jelas ya. Meskipun dia Zaid itu sendiri pada lafadznya khobar, maka fa'ubbira anhu bi'annahu mukhbar anhu, maka diungkapkan untuk Zaid bahwasanya Zaid itu mukhbar anhu, yang dikasih berita. Nadharan ilal haqiqah, karena memandang hakikatnya. Kalau seperti contoh ini aja ya, kita bikin contoh dulu. Antum memberitahkan ya, akhbir an Zaidin billadhi, coba kamu kasih khobar untuk Zaid dengan alladhi fi qawlika atau fi qawlina Darabtu Zaidan. Maka mengatakan alladzi darabtu Zaidun. Ya. Coba khabari. Iya. Akhbir an Zaidin. Coba kamu jadikan Zaid sebagai khabar dari alladzi. Itu enak bagaimana ya? Iya. Coba engkau jadikan Zaid khabar dari alladzi pada ucapanmu darabtu Zaidan. Ya, darabtu Zaidan. Antum mengatakan alladzi darabtuhu Zaidun. Jadinya saya khabar. Tapi yang dipermasalahkan kenapa ungkapannya seperti ini gitu. Akhbir anhu billadzi. Emang itu ngetes ini. Untuk ngetes. Ya. Kalau lafadznya enggak seperti ini kan mungkin jelas antum. Ya. Akhbir bihi anilladzi kan mungkin ini jelas. Tapi di sini kenapa dikatakan akhbir anhu billadzi? Ya karena lihat maknanya aja kata Ibnu Bai'. Lihat maknanya aja. Karena meskipun demikian alladzi darabu Zaid, yang saya pukul adalah Zaid, secara makna Zaid itu yang dikasih berita, iya kan? Meskipun posisi i'rabnya khobar gitu. Ah enggak. Yang saya pukul adalah Zaid. Ini kan Zaid aslinya yang dikhobari dengan pemukulan. Adapun alladzi darabtu sebenarnya sih khobar tentang Zaid gitu. Sehingga boleh dikatakan akhbir anhu billadzi gitu. Nah, yang ketiga, ini yang lagi mudah lagi kalau antum enggak usah sulit. Annahu 'alal qalbi, itu di atas makna al-qalb, pembalikan. Wa anna 'an bi makna al-ba, dan 'an-nya bermakna ba. Ba-nya bermakna apa berarti? 'An ya. Akhbir bihi 'anil ladzi kan enak tuh. 'Alal qalb, ya. Annahu 'alal qalb wa anna 'an bi makna al-ba. Ini yang keempat mirip yang kedua ya. Annahu lamma kana al-khabar huwa al-mubtada. Yang keempat annahu lamma kana al-khabar huwa al-mubtada, karena khabarnya itu mubtada fil makna secara makna sahha an yutlaq alayhi annahu mukhbar anhu. Annahu itu bahwasanya lamma kana al-khabar huwa al-mubtada, karena khabar itu adalah mubtada secara makna, iya kan? Para darab alladzi darab Zaidun itu kan dia khabar tapi mubtada secara makna, maka karena demikian keadaannya sahha an yutlaq alaihi, maka benar untuk dikatakan padanya pada khabar tersebut, pada contoh ini Zaid, yaitu bahwasanya dia adalah mukhbar anhu. Iya, mukhbar anhu mirip dengan yang kedua itu. Paham gak ini yang keempat? Dikarenakan khabarnya dalam contoh ini apa, alladzi darab Zaid, Zaid kan ini kan mubtada secara makna. Karena dia secara makna mubtada meskipun posisinya khobar, maka bisa dimutlakan padanya istilah mukhbar anhu. Yang dikasih khobar. Ya, meskipun dia khobar gitu. Beda kan kalau yang dikasih khobar kan mubtada. Kalau khobar ya khobar. Paham gak? Ya, mari maju. Maju mundur dan juga insya Allah ketemu. Enggak kejebur kan? Ma qila akhbir anhu billadhi khabar. Ah, kita balik lagi sekarang. Isim yang dikatakan padanya akhbir anhu billadhi. Berilah khabar untuknya dengan alladhi, maka i'rabnya isim tersebut sebagai khabar. Jadi khabar itu i'rabnya sebagai khabar dari ma. Ya. Jadikanlah isim tersebut sebagai khabar dari alladhi. Ini khusus lafdhu. Yang datang alladhi tersebut sebagai mubtada, yang man istaqarra qabl, sudah ada sebelumnya alladzi ini sebelum isim tersebut. Ah, wa masiwa huma fawasithu silah. Adapun selain keduanya, selain apa keduanya? Ya, antara selain mubtada dan khabar. Selain alladzi dengan isim yang dibahas di sini. Wasithu taruhlah di tengah. Jadikanlah di tengah, silatan sebagai silah. Hal dari al-ha yang ada pada wasithu. Kemudian kalau silah butuh a'id enggak? Butuh. Yang kembali kepada mubtada. A'iduha, a'idnya silah tersebut yang kembali kepada mubtada adalah khalafu, ini dhamir pengganti. Dhamir dari isim mu'ti itu sifat dari isim. Khalafu ismin mu'til takmilah. Pengganti dari isim yang memberikan makna kesempurnaan. mengganti dari isim yang benih apa? Memberi makna kesempurnaan. Kayak contoh seperti ada orang yang berucap kepada mengetes, akhbir an Zaidin billadzi kan fi qaulika allazi darabtu Zaidan. Ah, berarti dia mengatakan allazi darabtuhu Zaidun. Allazi jadi mubtada, Zaidun khabarnya. Ah, kalimat darabtu Zaidan ini jadikan sebagai silahnya. Ada jadikan apa? Silahnya. Iya, sebagai silah allazi. Nah, aidnya mana? Aidnya dhamir. Zaidnya diganti dhamir. Darabtuhu. Alladhi darabtuhu Zaid. Ya, itu seperti itu ya. Kalau akhbir an Zaidin billadhi. Fi qawlika darabtu Zaidan. Alladhi darabtuhu Zaidun. Gitu. Zaidun kan memberikan kesempurnaan kan? Alladhi darabtuhu berhenti sempurna gak? Ya, belum sempurna. Itu. Aiduha. Aidnya adalah domir dari isim yang memberikan kesempurnaan makna. Karena khobar kan itu kan menyempurnakan apa? Mubtada, iya kan? Khalafu pengganti domir dari isim yang memberikan kesempurnaan khobar kembalinya. Maksudnya isim tersebut khobar. Kenapa sih mereka mengungkapkan dengan ungkapan seperti ini? Akhbir anhu billadzi. Yani irtakabu hadzal majaz liqasdit ta'miyah 'alal mubtadi'in. Mereka melakukan majaz ini liqasdit ta'miyah, sengaja untuk menyamarkan, membutakan 'alal mubtadi'in atas para pemula, liyanduru agar mereka mengetahui hal yatafattan. Apakah orang yang baru belajar ini perhatian ataupun memahami. Ya. Hah? Wartakabu hadzal majaz liqasdit ta'miyah 'alal mubtadi'in liyanduru hal yatafaddan. Dan juga di sini ada, nanti kita baca mungkin. Ya. Nah, contoh sekarang alladzi darabtu Zaidun. Contoh alladzi darabtu Zaidun. Ini, maka ini bagaimana? Alladzi darabtu Zaidun. Ya, ini asli fadza kana darabtu Zaidan gitu. Ini tadinya darabtu Zaidan gitu. Paham enggak? Fadza maka ini darabtu Zaidan kan. Ini darabtu Zaidan tadinya. Gitu. Fadril ma'khadha, maka ketahuilah cara tempat pengambilannya. Ya kan, misalkan akhbir tadi an Zaidin fi qaulika darabtu Zaidan, maka alladhi darabtuhu Zaidun. Anda jadikan Zaid sebagai khabar, alladhi mubtada. Jumlah darabtu Zaid dijadikan silah, hanya saja diubah di situ Zaidnya dengan dhamir. Ah, tergambar enggak nih? Mana tergambar? San. Wa masyuhuma. Adapun selain keduanya, selain alladzi dan isim yang dimaukan di sini. Selain alladzi dan isim yang dijadikan khabar. Ya. Wa masyuhuma. Selain keduanya, selain alladzi dan selain ma qila itu ma. Ma qila akhbir anhu biladzi khabar. Selain alladzi yang dia mubtada dan isimnya yang dia khabar. Itu ditaruh tengah-tengah sebagai silah. Ah, insyaallah. Mulai tergambarkan. Hadzal bab, atau ada catatan kaki juga di sini nomor 4 ya. Ya belum. Hadzal bab wada'ahu nahwiyyun limtihani talab limtihani talibi wa tadribi. Bab ini diletakkan oleh para ahli nahwu untuk mengetes siswa dan melatihnya. Ya. Di sini kata Malik dalam catatan kaki menukilkan ucapan As-Subban dalam hasyiah ala syarah al-Asmuni, wada'ahu nahwiyun ila akhiri wa banawhu ala abwabin nahwi, dan mereka susun itu pada bab-bab nahwu, ya, seperti bab fa'il, mubtada, khabar dan nawasih keduanya dan semua maf'ulat dan selainnya. Agar apa tujuan? Dia tamakkan at-thalib min istihdharil ahkam an-nahwiyah, agar menjadikan siswa itu mampu untuk mendatangkan hukum-hukum nahwu. Walaikuna lahu bilimtihan malakah, dan dengan sebab adanya ujian ini mereka memiliki malakah kemampuan yang yaqwa biha ala tasarruf, mampu ya dengan sebab malakah tadi untuk mereka melakukan tasarruf, ya memutar-mutar kalimat. Fa innahum idza qalu, karena sungguh mereka tatkala mereka berkata anahu akhbir anil ismil fulani min al jumlah al fulaniyah billadhi, khabarilah anil ismil fulani, dari isim al fulani, isim tertentu, min al jumlah al fulaniyah, dari jumlah tertentu, dengan alladhi ba'da bayanihim, setelah mereka menjelaskan tariqat al ikhbar bih, bagaimana cara mengkhabarinya, maka falabudda mesti dia mentadzakkuri katsiri min al masail wa tadqiq an nadhri fiha, mesti dia akan ingat banyak masalah dan meneliti serta memperhatikan masalah tersebut. Hatta ya'lam, sehingga dia tahu hal-hal dzalikal ismu mimma yasih al ikhbar anhu aw yamtani, apakah isim ini termasuk yang bisa dijadikan khabar atau tidak, gitu. Karena tadi enggak semuanya ada yang dikecualikan. Ya, hadzal bab wada'ahu nahyu limtihani talibi wa tadribihi kama wada'u bab tamrin fi at-tashrif lidzalik, sebagaimana mereka juga meletakkan pada bab tamrin pada tasrif, ya untuk ini tujuannya imtihan, ya li talib tadribi. Ya, fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu akhbir an ismin minal asma billadzi, khabarilah ya isim dari isim-isim dengan alladzi. Ya, zahiru hadzal lafdh, zahir yang tampak dari lafdh ini adalah annaka taj'al, engkau menjadikan alladzi sebagai khabarnya, ya kan, an dzalikal ismi, dari isim tersebut. Lakin al-amru laysa kadzalik, tetapi ternyata perihalnya tidak demikian. Balil maj'ul khabara huwa dzalikal ismu, bahkan yang harus dijadikan sebagai khabar adalah isim tersebut. Wal mukhbar anhu innama huwa alladhi, dan yang dijadikan sebagai khabar, yang dijadikan sebagai mubtadanya, dijadikan sebagai yang dikhabarinya hanyalah apa, alladhi, ya. Kama sata'rifuh, sebagaimana yang akan kau ketahui. Faqila, ada juga mengatakan fa in innal ba billadhi bima'na'an, bahwasanya ba billadhi mana'an, sudah lewat tadi kan beberapa takwilan. Fa kaannahu qil, maka seolah-olah dikatakan akhbir anil ladzi, khabarilah alladzi, gitu. Wal maqsudu annahu idza qila lak, dan ini maukan di sini bahwasanya apabila dikatakan kepadamu hal itu akhbir an zaidin atau an ismin minal asma billadzi, maka faji billadzi, maka lihat langkah-langkahnya. Pertama kali engkau datangkan alladzi, waj'alhu mubtada'an, dan engkau jadikan alladzi sebagai mubtada. Waj'al dzalikal isma khabara, dan jadikanlah isim tersebut khabar anil ladzi, ya, dari alladzi. Ya, kalau katakan akhbir an zaidin, ya, bil ladzi, ya, misalkan fi qaulika qama zaidun, misalkan, maka engkau jadikan alladzi sebagai mubtada, alladzi zaidun khabar, ajumlah qama zaid dijadikan sebagai apa? Silahnya. Alladzi qama zaidun. Gitu. Fakhudil jumlah allati kana fiha dzalikal ism, dan ambillah jumlah yang isim tersebut ada pada jumlah tersebut. Diambil, dicopot, tarik. Fawasidha, kemudian jumlah tersebut letakkan di tengah-tengah antara alladzi dan khobarnya. Paham ini? Wahuwa dzalikal ismu, dan khobarnya dari isim tersebut. Waj'alil jumlata silata alladhi, dan jadikanlah jumlah tersebut silah bagi alladhi. Waj'alil a'ida ala alladhil mausul dhamiran, dan jadikanlah a'id yang kembali kepada alladhi al-mausul adalah dhamir yang taj'aluhu iwaban, yang kau jadikan dhamir tersebut sebagai ganti an dzalikal ismi, dari isim tersebut alladhi sayyartahu khabara, yang telah kau ubah isim tersebut sebagai khabar. Ya kan? Misalkan khabarilah, ya, khabarilah Zaid dengan alladhi pada contoh ucapanmu qoma Zaidun. Berarti alladhi, ya kan, Zaidun, tengahnya qoma, alladhi qoma Zaidun, kan Zaid khabar jadinya itu. Yang berdiri adalah Zaid. Apalagi? Coba khabari akhbir an Amrin, ya, billadhi, ya, min qawlika qataltu Amran, ya, alladhi qataltuhu Amrun, gitu. Jam longo. Paham ya? Ya. Fa idza qila lak, nanti akan dirinci juga langkah-langkahnya dalam catatan kaki itu. Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu akhbir an Zaidin min qaulika. Khabarilah Zaid. Maksudnya apa khabarilah Zaid? Berarti apa? Jadikanlah Zaid sebagai khabar gitu berarti kan. Akhbir an Zaid. Ya. Atau sesuai dengan tadi takwilan-takwilan tadi. Ya. Akhbir an Zaid, khabarilah untuk Zaid. Bisa juga kan seperti ini karena maknanya iya. Ah, maknanya Zaid mukhbaran, iya kan? Akhbir an Zaidin, khabarilah Zaid min qaulika. Nah, kalau mudahnya jadikanlah Zaid sebagai khabar gitu kan. Khabar ya, jadikanlah iya betul ya. Akhbir an Zaidin, akhbir bi Zaidin gitu. Akhbir an Zaid, khabarilah Zaid min qaulika, pada ucapanmu. Darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Fatakul, maka katakan alladhi darabtu Zaidun. Ah itu. Ini main teka-teki apa? Iya. Falladhi mubtada, maka alladhi mubtada Zaid khabarnya wa darabtu silah alladhi. Walha fi darabtuhu, adapun ha pada darabtuhu adalah khalafun an Zaid, ganti dari Zaid. Alladhi ja'altahu khabar, yang kau telah jadikan Zaid tadi sebagai khabar. Wahya aid alal adhi, dan domir tersebut domir ha kembali kepada alladhi. Jelas ya Allah ya. Ya lihat ada catatan kaki itu nomor 3. Fatakunu qada alimta arba'ata asya. Maka dengan ini kau telah mengetahui 4 hal. Ya, ini merupakan langkah-langkah. Yang pertama alif tidak bismin bismin mausul. Engkau memulai mubtada dengan isim mausul. Mutabiq lil mukhbar an, yang tentunya mencocoki. Ya, khabarnya. Ya. Ibtida bism mausul mutabiqun lil mukhbar an wa huwa huna, dan di sini mukhbar anhu, atau bisa juga mencocok ini khabari kalau melihat maknanya gitu ya. Wa huwa huna, dan di sini mukhbar anhunya Zaid, alladhi cocok dengan Zaid fil ifrad wa tadhkir. Ya, wa huwa na alladhi, wa huwa huna alladhi. Yang kedua ta'khir al mukhbar anhu, engkau mengakhirkan mukhbar anhunya itu Zaid. Wa raf'uhu ala al khabariyah, dan engkau rafa'kan Zaid sebagai khabar. Yang ketiga, ja'alta bainal mubtada, engkau jadikan di antara, di tengah-tengah antara mubtada dan khabar isim mausul. Saya ulangi, engkau jadikan antara mubtada itu isim mausul alladhi, dan khabarnya Zaid ditaruh tengah-tengah antara keduanya, jumlah silah mausul. Yang keempat, ja'alta fi mawdi'i Zaid, engkau letakkan pada tempatnya Zaid alladhi akhortahu, yang telah engkau akhirkan menyebutannya domir yang mencocoki Zaid, yang itu kembali kepada mausul. Soal gak sulit kok. Akhbir an Zaidin min qaulika darabtu Zaidan. Langkah-langkahnya yang pertama bagaimana? Ya, jadikan alladhi sebagai mubtada. Kenapa alladhi bukan alladhani? Ya itu yang cocok dengan mukhbar anhu Zaid. Alladhi. Kemudian Zaidun pada darabtu Zaidan, Zaidunnya, Zaidannya mansub diganti rofa karena khobar. Alladhi Zaidun. Ya, darabtu Zaidan itu antum jadikan sebagai silah. Hanya saja yang diubah Zaidnya, dia diganti menjadi apa? Domir sebagai robit yang kembali kepada alladhi. Alladhi darabtuhu Zaidun, gitu jadi khobar Zaidnya. Ya, paham enggak? Sof. Yang dia ada istilah ini. Insyaallah ya. Akhbir an Zaidin min qawlika jalasa Zaidun. Bagaimana? Alladhi jalasa Zaidun. Huwa kembalinya robitnya. Kembali. Nanti insyaallah selesai. Wabilladaini walladina wallati akhbir muraiyan wifaq al-muthbati. Ya. Dan dengan alladaini musanna muzakkar, walladina jamak muzakkar, wallati, dan dengan allati akhbir khabarilah muraiyan wifaq al-muthbat, dengan menjaga apa yang cocok dengan yang ditetapkan. dari isimnya. Kalau isimnya mutsanna allazani, jamak mudzakkar alladzina, gitu. Mufrad muannats allati, gitu. Ai idza kana al-ism alladhi qila lak, yani apabila isim yang dikatakan kepadamu akhbir anhu, apabila isim yang dikatakan akhbir anhu ini musanna, ini musanna, faji' bil mausul musannan, maka datangkanlah pula isim mausul yang musanna seperti alladzaini. Wa in kana majmu'an, adapun isim yang dikatakan akhbir anhunya jamak, faji' bihi, maka datangkanlah isim mausulnya demikian pula seperti alladzina. Wa in kana mu'annatha, adapun kalau isim ini dikatakan akhbir anhunya ini mu'annath, faji' bihi, maka datangkanlah isim mausulnya demikian pula seperti allati mu'annath. Paham ini? Walhasil, simpulannya, annahu labudda min mutabaqatil mausuli lismil mukhbar anhu bih, li'annahu khabar anhu. Harus ada kecocokan antara isim mausul dengan isim yang mukhbar anhu bih, isim yang dikhabari tentangnya dengannya. Ya. Atau enaknya apa? Kecocokan antara isim mausul dengan isim yang mukhbar anhu bih, yang dijadikan sebagai khabar gitu ya. Li'annahu khabarun anhu, karena dia khabarnya. Wala budda min mutabaqatil khabar lil mukhbar an, harus ada kecocokan antara khabar dengan mukhbar an. Ini jangan sampai sulit. Harus khabar bi mukhbar anhu, sudah harus paham. In mufradan fa mufradun. Ini in kana apa? Al mukhbar. In kana al mukhbar anhu mufradan, fal khabar mufradun. Iya. Wa in musannan fa musannan, kalau musanna ya mukhbar anhunya musanna, ma khabari musanna. Cuma ini pakai an gitu loh. Ya, maksudnya bi ya. Kalau enggak mau sulit demikian. Atau kalau an dengan makna yang telah disebutkan oleh Ibnu Asyur enggak apa-apa. Wa in majmu'an fa majmu'. Kalau mukhbar anhunya jamak, maka jamak juga khabarnya. Atau apa? Mukhbar ya anhunya. Wa in mudzakkaran fa mudzakkar, wa in muannatsan muannats, ya. Ada kalau mukhbar anhunya apa? Mudzakkar, maka khabarnya mudzakkar. Kalau khabar anhunya muannats, maka apa? Khabarnya muannats gitu. Ngikuti apa? Ngikuti khabar atau mukhbar anhunya? Khabarnya, ya. Ngikuti khabarnya. Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu akhbir an zai an zaidaini min darabtu az-zaidaini, khabarilah dari az-zaidaini, dari ucapanmu darabtu az-zaidaini, maka dikatakan allazani darabtuhuma az-zaidani. Berarti kan ya, akhbir an, berarti maknanya akhbir bi, ya gampang ya. Atau kalau sesuai apa adanya akhbir an dengan makna yang telah disebutkan, enggak apa. Ya. Karena az-zaidain secara makna apa? Ya mubtada ya kan. Secara makna mubtada, melihat maknanya. Wa idza qila akhbir an az-zaidina, apabila dikatakan akhbir khabarilah dari az-zaidin, dari darabtu az-zaidin, maka dikatakan alladzina darabtuhum az-zaidun. Wa idza qila akhbir an hindin min darabtu hindan, qultu allati darabtuha hindun. Insyaallah enggak sulit kan? Iya. Ya jadi akhbir an berarti dijadikan sebagai khabar. Billadzi alladzinya dijadikan sebagai mubtada. Jumlahnya ismiyah mudhar khabar. Hah, sampai sini ada pertanyaan kan? Iya, iya. Cukup dulu lah insyaallah, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. يا الله أعلم سبحانه وبحمدك شكرا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.